Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواديعي رحمه الله الإيمان بالحساب beriman dengan adanya hisab perhitungan amal. Iman kepada hisab termasuk iman kepada hari akhir, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir sebelum surga dan neraka. Yang dihisab adalah amal-amal Bani Adam. Baik itu amal kebaikan atau amal kejelekan. Sekecil apapun amal tersebut, sekecil apapun amal tersebut akan dihisab. Hisab di hari kiamat nanti ada beberapa macam. Yang pertama ialah ardun, pemaparan amal. Pemaparan amal, lalu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hisabun yasir, hisab yang ringan. Ini hisabnya kaum mukminin yang nanti akan diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka kelak akan dihisab dengan hisab yang ringan. Disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dzakal arad, itu adalah pemaparan amal. Ini untuk kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan amalnya, engkau amal demikian demikian demikian demikian demikian. Allah tutupi itu semua di dunia ini dan di akhirat nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hisab yang lain barakallahu fikum, dalam bentuk niqash betul-betul dipertanggungjawabkan semua amal dia, dimunaqasyah semua amal dia. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, man nuqishal hisab udzib, siapa saja yang diniqash hisabnya maka dia terazab. Diteliti, dihitung, dipertanggungjawabkan dengan rinci. Ada lagi yang namanya hisab amam al-mala', hisab amam al-mala', ada hisab di hadapan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua macam. Yang pertama untuk menunjukkan fadilah seseorang. Walaupun dia memiliki sekian banyak amal kejelekan. Seperti yang telah kita baca sebelumnya tentang hadithul bitaqah. Hadith tentang kartu bitaqah la ilaha illallah. Suhibul bitaqah. Itu disebutkan di hadapan semua makhluk di hari kiamat nanti. Tetapi itu Allah lakukan untuk memuliakan dia. Allah menunjukkan semua dosanya dan disebutkan kebaikan dia. Lalu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Ada lagi yang kedua, hisab di hadapan semua makhluk untuk taubih, untuk merendahkan, melecehkan orangnya, mempermalukan orangnya di hadapan semua makhluk. Ini bagi orang-orang yang kafirin dan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa tertentu, seperti ghadr, seseorang yang berkhianat, sifatnya kaum munafikin. Disebutkan dalam riwayat di hari kiamat nanti di hadapan semua makhluk akan dipancangkan bendera di pantatnya orang yang ghadr, yang suka menipu, yang berkhianat. Dan disebutkan itu balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian. Juga terkait dengan orang-orang kafirin, zalimin, ditampilkan di semua makhluk dan dikatakan ala la'natullahi alal kadhibin. Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Ini semua litaubih, untuk merendahkan dia, melecehkan dia, mempermalukan dia di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Ala kulli hal, semua akan dihisab. Dan masing-masing ada caranya untuk menghisab. Beda antara yang mukmin dengan yang kafir. Beda antara yang saleh bertakwa kepada Allah dengan yang lainnya. Yang pertama kali dihisab adalah umat Islam. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang dibawakan nanti oleh Syekh Muqbil bin Hadi, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling terakhir, tetapi mereka adalah orang pertama yang dihisab. Adapun terkait dengan amalan yang dihisab, ada perincian. Amalan yang pertama kali dihisab yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla adalah salat. Amalan yang pertama kali dihisab yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla adalah salat. Sementara amalan yang pertama kali dihisab antar sesama hamba adalah masalah darah, dima. Masalah darah. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Maka ini berurutan dari mulai masalah mizan, timbangan amal, hisab, kemudian nasrus shahif, pemberian, penyerahan shahifah-shahifah amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan, itu kaum mukminin. Ada yang menerima dengan tangan kiri dari balik punggungnya, itu orang-orang yang kafirin, yang kafir. Satu rangkaian peristiwa-peristiwa nanti di hari kiamat. Ala kulli hal, Kita beriman dengan al-hisab. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, qala haddathana Muhammad ibn Yahya wa Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli, الذهلي قال حدثنا أبو سلمة حماد بن سلمة. Ini ada yang salah. Disebutkan di bawah itu, kata Syekh Muqbil bin Hadi bin Hadi rahimahullah, kada, demikian في النسخة التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفي النسخة التي مع حاشية سني وفي مصباح الزجاجة. Demikian sanad itu di atas disebutkan dalam nuskhah dengan tahqiqnya Abdul Baqi, nuskhah yang bersama dengan Hasyiah Sindi dan di Misbah Az-Zujajah. Walakin fi Misbah Az-Zujajah, tetapi disebutkan dalam Misbah Az-Zujajah, wa Abu Salamah wa Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudzaki, menjelaskan tentang namanya Abu Salamah Musa bin Ismail. Di atas siapa Ikhwan? Abu Salamah Hamad bin Salamah. Kata Syekh, fa'ulima anna hunaka saqtan baina Muhammad bin Yahya wa Hamad bin Salamah. Maka diketahui dari situ ada yang jatuh, ada yang gugur antara Muhammad bin Yahya Dzuhli dan Hamad bin Salamah, wahuwa Abu Salamah Musa bin Ismail. Sehingga yang benar, haddathana Muhammad bin Yahya qala haddathana Abu Salamah an Hammad bin Salamah. Abu Salamah itu orang lain, Hammad bin Salamah orang lain. Jadi Abu Salamah bukan kunyahnya Hammad bin Salamah. Gitu ya. Muhammad bin Yahya Dzuhli, Abu Salamah namanya Musa bin Ismail, Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari. Hammad bin Salamah ma'ruf, Hammad bin Salamah rahimahullah. An Sa'id ibn Iyas al-Jurairi, an Abi Nadrah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu akhirul umam, sesungguhnya kita ini adalah umat-umat yang terakhir, wa awwalu man yuhasabu, namun orang pertama yang dihisab, umat yang pertama kali dihisab, yuqal, dikatakan, ainal ummatul ummiyah wa nabiyuha, mana umat yang ummi dan nabinya ini? Umat yang ummi dan nabinya adalah umat Islam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fa nahnul akhirunal awwalun, maka kita ini adalah umat yang terakhir, namun umat yang pertama. Umat yang terakhir secara masa, umat yang pertama secara hisab, itu yang pertama. Dan yang kedua secara menyeberangi sirat, menyeberangi as-sirat. Nah, hadza wadih. Hadis ini yang pertama menetapkan adanya hisab. Yang kedua, semua akan dihisab, umat yang dahulu, umat yang sekarang. Dan yang pertama kali dihisab dari kalangan umat-umat ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat al-ummatul ummiyah, umat yang ummi, meliputi semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ummatul ijabah, umat yang telah mengijabai dakwah beliau, ini kaum muslimin. Juga meliputi ummatul da'wah, umat yang harus didakwai, ini orang kafir. Semuanya, yang muslim, yang kafir, semua yang termasuk pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dimasukkan dalam kategori. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih, rijaluhu rijalus sahih, wa Sa'id ibn Iyas mukhtalit, tidak pikun. Walakin Hammad ibn Salamah mimman rawa anhu qabl ikhtilat. Namun Hammad bin Salamah termasuk yang meriwayatkan dari beliau sebelum dia pikun. Itu kaidah dalam mensikapi hadisnya orang yang telah pikun. Hadis apa al-mukhtalit, orang yang berubah pikiran, berubah otaknya, ada pikun dibagi dua. Yang pertama, la yadurru ikhtilatuhu, pikunnya tidak membahayakan hadisnya. La yadurru ikhtilatuhu, pikunnya tidak membahayakan dia, maka hadisnya sahih dengan tanpa perincian. Kalau dia rawi yang thiqah, hadisnya sahih tanpa perincian. Di antara contoh pikunnya tidak membahayakan ialah dia mengalami kepikunan itu di akhir hayatnya. Pikun tidak lama mati. Paham ya? Dia pikun, sudah orang sudah pada ngerti, sudah pikun sudah ini. Sehari, dua hari, mati dia setelah itu. Maka hadisnya selamat. Dicontohkan oleh para ulama seperti Affan bin Muslim As-Saffar. Ada lagi barakallahu fikum yang pikun. Semenjak dia pikun sampai mati, lama waktunya. Nah mati-mati dia. Tetapi barakallahu fikum, habasahu tullabuhu aw ahluh, ditahan, dicegah oleh keluarganya atau oleh murid-muridnya untuk menyampaikan hadis. Maka dia selamat. Nah, begitu pikun diamankan sama keluarganya atau murid-murid. Maka dia selamat, tidak sampai menyampaikan hadis pada masa dia pikun. Maka semua riwayatnya dia aman. Dicontohkan seperti Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Thaqafi dan yang lain-lainnya. Atau yang belum sampai pikun, taghayyar, namanya taghayyar, sedikit berubah gitu ya. Belum sampai tingkatan pikun. Ini wow. Yang kedua adalah yang yadhur ikhtilatuhu, yang pikunnya membahayakan hadisnya. Berarti dia menyampaikan hadis setelah sudah pikun, akhirnya bubar riwayatnya dia, kacau riwayatnya dia. Orang pikun kan akhirnya ngelantur ngomongnya itu, tidak jelas. Maka hadis yang dia sampaikan setelah pikun rusak, yang sebelum pikun masih terjaga. Ini yang kedua. Contohnya ini sekarang Sa'id ibnu Iyas al-Jurairi dan yang lain-lainnya. Untuk yang kedua ini dirinci status riwayatnya itu. Kalau yang meriwayatkan dari dia meriwayatkan sebelum pikun, maka hadisnya sahih. Kayak sekarang ini Sa'id bin Iyas al-Jurairi pikun, tetapi yang meriwayatkan dari dia Hammad bin Salamah, dikatakan Hammad bin Salamah meriwayatkan sebelum pikun, maka ada masalah, jadi sahih riwayatnya. Tapi kalau meriwayatkan setelah dia pikun, maka dhaif riwayatnya, dikatakan dhaif. Fulan ibnu fulan mukhtalid wa fulan rawa'anhu ba'da ikhtilat, maka dia dhaif. Kalaupun dia dhaif, dhaifnya yasir, ringan, bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, naik menjadi hasan, dia kayak gitu. Untuk mengetahui ini semua, yang pikun membahayakan, pikun tidak membahayakan, yang membahayakan siapa yang meriwayatkan sebelum pikun, siapa yang setelah pikun, itu semuanya dengan nasul ulama. Ada pernyataan dari para ulama ahli hadis, nasi fulan, nasi alan. Terkadang murid-muridnya, terkadang keluarganya, terkadang para ulama-ulama yang lainnya, ada pernyataan dari para ulama. Barakallahu'alaikum. Itu disebutkan dalam buku khusus seperti kitab yang disebutkan di sini, kata beliau, Kama fil kawakibi nayyirat, Ibnu Kayyan. Ini kitab khusus. Kitab khusus menjelaskan siapa yang pikun, pikunnya membahayakan atau tidak. Yang membahayakan dirinci, siapa yang meriwayatkan sebelum dia pikun, siapa yang setelah pikun, rinci dengan keterangan dan keterangan para ulama ahli hadis yang lainnya. Sehingga tinggal dilihat bukunya, dicek keadaannya masing-masing baru. Hadza wadhih. Itu pembahasan ilmu hadis barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala limanu bis-shirath. Iman dengan adanya as-shirath jembatan. As-siratu ala qismain. Sirat ada dua macam. Yang pertama siratun ma'nawi. Sirat yang ma'nawi. Dan yang kedua siratun hissi. Siratun ma'nawi adalah di dunia ini. Siratul mustaqim. Jalan yang lurus, jalannya Allah Azza wa Jal, para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan salafun salih. Al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Ini siratul mustaqim di dunia ini. Namanya siratul ma'nawi. Paham ya? Siratun ma'nawi, yakni siratul mustaqim di dunia ini. Jalannya Allah dan Rasulnya salafun salih. Al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Yang kedua yang dibahas sekarang, siratun hissi, jembatan yang hissi, fisik, jembatan ya, jembatan asli. Ini di hari kiamat nanti, yaitu jisrun yunsabu ala matni jahannam. Jisrun yunsabu ala matni jahannam. Yamurru alaihi nas ala qadri a'malihim. Yamurru alaihi nas ala qadri a'malihim wa alaihi kalali. Sirat yang hissi adalah jembatan yang dipancangkan di atas punggung jahannam. Jembatan yang dipancangkan di atas punggung atau permukaan neraka jahannam akan melewati sirat ini semua umat manusia tanpa terkecuali dengan kadar amalnya masing-masing. Padanya ada galah-galah yang akan mengambili orang-orang yang lewat di atasnya. Nah, ada sirat hissi. Yang pertama kali melewati sirat ini adalah kaum muslimin, umat Muhammad, afwan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disusul umat-umat yang lain-lain. Yang melewati sirat ini barakallahu fikum tergantung amalnya masing-masing. Ada yang lewat secepat kilat. Sampai. Ada yang lewat seperti angin yang sangat kencang, nyampe. Ada yang lewat seperti kuda jantan yang kencang larinya. Ada yang lewat seperti orang yang berlari. Ada yang lewat seperti orang yang jalan kaki. Ada yang lewat seperti orang yang merangkak. Ada yang terjatuh oleh galah-galah tadi. Allahumma sholli. Masing-masing dengan kadar amalnya sendiri-sendiri. Sirat ini disifati dalam sebagian riwayat dia lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Ini dalam sebagian riwayat. Adaqu minas syar wa ahaddu minas saif. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang meniti siratal mustaqim di dunia ini dengan benar sampai dia mati, maka akan mudah bagi dia melewati sirat di hari kiamat nanti. Sehingga saling berkaitan. Barang siapa yang menyimpang dari siratal mustaqim di dunia ini, maka nanti di malam kiamah dia akan sulit untuk melewati sirat. Maka mungkin akan jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sirat yang hissi ini yang sekarang kita bahas termasuk iman kepada hari akhir, dan dia termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir sebelum surga dan neraka. Nanti akan disebutkan sama Syekh Mubil bin Hadi tentang masalah haud dan sirat. Haudnya kapan, siratnya kapan. Ada lagi yang ketiga disebut dengan jisrun, ada apa disebut dengan kontarah. Ada lagi yang ketiga namun diistilahkan dalam hadis dengan sebutan kontarah. Sama kontarah dimanakan dengan jisrun. Kantarah ini disebut dengan kantaratul qisas. Dia letaknya setelah selesai orang menyeberangi sirat yang hissi tadi, sebelum masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebuah jembatan namanya kantarah. Disitulah dilakukan kisos tayyib antar Bani Adam, bahkan antar hewan-hewan. Semua perkara-perkara berkaitan dengan keboliman-keboliman antar Bani Adam di dunia ini nanti akan dikisos di hari kiamat. Barakallahu fikum. Yang selamat dari kantor ini bersih dia, langsung ke surga. Yang ternyata banyak keboliman-kebolimannya belum diselesaikan, diselesaikan di sini. Ada yang jadi orang bangkrut, al-muflis. Tahu riwayatnya ya, orang muflis, seseorang yang datang dari kiamat membawa sekian banyak amal-amal besar, ternyata dia memukul fulan, mencaci maki fulan, menumpahkan darahnya si fulan, segala macamnya. Maka nanti masing-masing keboliman itu dibayar dengan amal baiknya dia. Ketika amal baiknya dia sudah habis, ternyata masih banyak keboliman-keboliman dia, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dia. Maka dia berseret kembali masuk dalam nerakanya Allah. Naudzubillah. Itu namanya kantarah khusus. Tapi yang dibahas sekarang yang kedua tadi, siratun hissi. Dipahami insyaAllah ya, mafhum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala limamu tirmidhi rahimahullah. Ini hadis sudah pernah lewat pembahasannya ketika pembahasan tentang masalah al-imanu bil-haud, tentang masalah iman kepada al-haud. Seingat saya sudah pernah lewat ya. Sebentar. Iman kepada apa ya, Van? Ini pernah lewat ini kayaknya ya. Oh, sebentar. Iman kepada syafaat. Iman kepada syafaat. Pada bab yang ke-43. Hadis yang terakhir disebutkan riwayat ini. Baik, kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala qala Imam Tirmidzi rahimahullahu haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi qala akhbarana Badr ibn Muhabbar qala akhbarana Harb ibn Maymun al-Ansari ibn Khattab qala akhbarana An-Nadhr ibn Anas an abihi dari bapaknya Anas qala sa'atun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ay yashfa'a li yawmil qiyamah. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, aku pernah memohon, meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya beliau nanti memberi aku syafaat di hari kiamat nanti. Ini sudah dibahas sebelumnya ya, ini syafaat yang diperbolehkan sebab memintanya tentang sesuatu yang dimampui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau dimintanya ketika masih hidup, maka boleh. Dibahas sebelumnya. Faqala beliau mengatakan ana fa'il. Ya, akan saya lakukan. Qultu saya bertanya, ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Aku nanti mencari engkau di mana ya Rasulullah? Di mana aku akan mencari engkau dari kiamat nanti? Qala beliau mengatakan utlubni awwala ma tatlubuni as-sirat. Cari aku. Pertama kali engkau mencari aku di sirat, di jembatan. Qultu saya tanya lagi, fa illam alqaka ala sirat, bagaimana kalau aku tidak bertemu dengan engkau di sirat nanti ya Rasulullah? Qala fatlubni indal mizan, kalau begitu cari aku di mizan ketika timbangan amal. Qultu saya tanya lagi, fa illam alqaka indal mizan, bagaimana kalau aku tidak menjumpai engkau di mizan ya Rasulullah? Qala fatlubni indal haud, maka cari aku di haud, telagaku. Fa inni la ukhti'u hadhi thalath al mawadhi', sebab aku tidak akan salah, tidak akan salah, pasti akan bisa dijumpai di tiga tempat ini. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, hadha hadithun hasan gharib la na'arifu ila min hadhal wajih. Faedah. Qal Hafidh Ibn Kathir fil nihaya, berkata Al-Hafidh Ibn Kathir dalam bukunya Nihaya, dia mengatakan innal hawda qabla sirat, telaganya Rasul itu sebelum sirat. Qal beliau mengatakan wa zahiru hadhal hadis, zahir hadis ini yaqtadi, menunjukkan annal hawdha ba'da as-sirat wa kadzal mizan, menunjukkan haud itu setelah sirat dan juga setelah mizan, dengan tartibnya kan sirat baru kemudian mizan baru kemudian haud, padahal kata Ibnu Katsir haud itu sebelum sirat, sementara hadis ini menunjukkan haud setelah sirat setelah mizan. Kata beliau, hadza la a'lamu bihi qaila, ini saya tidak mengetahui adanya seseorang pun yang punya pendapat demikian, yang mengatakan haud setelah sirat dan mizan. Tidak ada yang mengatakan demikian. Allahumma illa kecuali, Allahumma ya Allah, ya Allah kecuali, ayyakuna yuradu bihadzal haudhi haudun akhar, kecuali yang dimaksud dengan telaga ini telaga yang lainnya lagi. Yakunu ba'dal jawazi 'ala sirat, yang dijumpai setelah melewati sirat, jembatan. Kama ja'a fi ba'dil hadits, sebagaimana datang dalam sebagian hadits, sehingga kata beliau yakunu dzalika haudan tsaniyan la yudzatu 'anhu ahad, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maka ada dua haud. Ini haud yang kedua, yang mana tidak ada seseorang pun yang diusir daripadanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi haud ada dua, ada haud yang hanya masuk padanya kaum mukminin, diusir yang kafir, yang murtad, yang bid'ah diusir. Haud yang kedua setelah sirat, yang ini sebelum sirat. Adalah haud yang kedua setelah sirat, ini tidak ada seorang pun yang diusir daripadanya. Ala kulli hal, haud, haud, mizan, baru sirat. Yang namanya sirat paling akhir. Setelah sirat baru kontoroh, kisas baru surga atau neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli halnya hadis menjelaskan kepada kita iman kepada as-sirat, adanya as-sirat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang dihafalkan yang pertama hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadluha jidah.